عبده كما يحب ربنا ويرضاه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، أكرمني وأكرمكم الله تعالى kembali kita mengkaji kajian dari kitab Qasidatul Lamiyah dari metode bait syair yang diakhiri dengan huruf-huruf lam, sebuah karya tulis ilmiah milik Syekhul Islam Abu Abbas Ahmad bin Abdul Halim bin Taimiyah rahimahullahu taala. Pada beberapa pertemuan malam terakhir, barakallahu fikum jami'an, bait yang ke-12 yang kita ambil berkaitan dengan ucapan sang penulis Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, وَالنَّارُ يَسْلَاهَا الشَّكِيُّ بِحِكْمَةٍ وَكَدَ التَّكِيُّ إِلَى الْجِنَانِ سَيَدْخُلُ. Dan neraka akan sampai kepadanya ya orang yang celaka dengan hikmah dari Allah, sedangkan orang bertakwa akan masuk ke dalam surga-surga. Kajian tentang neraka serta deskripsi dan sifat neraka alhamdulillah telah kita selesaikan. Kemudian yang masih tengah kita kaji adalah berkaitan dengan deskripsi surga. Terdahulu penjelasan tentang sebagian kecil daripada kenikmatan surga, mulai dari penyebutan tentang nama-nama surga, kemudian hal-hal yang merupakan kenikmatan di dalam surga seperti buah-buahan, makanan, minuman. Dan pada pertemuan kita malam hari ini kita akan menyebutkan juga sebagian daripada kenikmatan di dalam surga yang Allah Subhanahu wa taala peruntukkan bagi penduduknya. Yang diambil dari ucapan Allah Subhanahu wa taala, walakum fiha ma tashtahihi al-anfus walakum fiha ma tad'u. Bagi kalian, yakni penduduk surga, di dalamnya, di dalam surga, ma tashtahihi al-anfus, apa yang jiwa kalian selerai, inginkan, kehendaki. Dan apa yang diinginkan oleh jiwa selain apa yang telah terdahulu kajiannya seperti makanan, minuman dan semisalnya. Ada juga yang Allah Subhanahu wa taala peruntukkan bagi penduduk surga di antaranya adalah 6 hurul ain. Yani bidadari, makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, akan datang nanti penyebutan dalilnya, yang Allah ciptakan sengaja untuk kenikmatan bagi penduduk surga. Kemudian barakallahu fikum jami'an, materi kajiannya kita akan membagi menjadi kajian Qur'aniyah kemudian hadisiyah. Pertama-tama kita akan membacakan dulu ayat-ayat yang datang menyinggung tentang 6 bidadari. Kemudian kita kaji tentang makna dan artinya. Setelah itu kita masuk kajian hadisiyah berupa penyebutan bidadari dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan mulai dengan pembacaan beberapa ayat dari Al-Qur'anul Karim pada surat yang berbeda-beda tentang penyebutan 6 bidadari. Pertama datang dari surat Al-Waqi'ah. Datang dari surat Al-Waqi'ah 2 ayat berturut-turut, ayat ke-22, ayat ke-23. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa hurun 'ain ka'amsalil lu'lu'il maknun." Wahurun ain. Ketika Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang di antara kenikmatan surga yang akan diperuntukkan kepada al-muqarrabun, di antaranya adalah ihurun ain, bidadari. Kemudian Allah mensifati bidadari ka amsalil lu'lu'il maknun, ibarat mutiara yang terpendam. Allah menggambarkan bidadari ibaratnya mutiara yang terpendam. Akan datang nanti maksud dari penyamaan antara bidadari dengan mutiara. Ini ayat yang pertama. Kemudian ayat kedua yang masih menyinggung tentang bidadari datang dari surat Al-Waqi'ah juga. Lompat jauh ke belakang, ayat yang ke-35, 36 dan 37. Kata Allah Subhanahu wa taala, inna ansha'nahunna insha'a faja'alnahunna abkara urban atraba li ashabil yamin. Artinya, kata Allah Subhanahu wa taala, kami menciptakan mereka, menciptakan, menumbuhkan, menjadikan dari sesuatu yang belum ada menjadi ada. Faja'alnahunna abakaron, kami jadikan mereka, yakni bidadari, perawan-perawan. Uruban atroba, akan datang di mana dari uruban, yang setia mencintai pasangan mereka. Atroban, usia mereka sebaya, masih muda belia. Jadi makna secara global tentang makna dari tiga ayat pada surat Al-Waqi'ah. Ada tiga penyebutan sifat tentang bidadari. Pertama adalah abkar, jamak dari kata bikurun, gadis perawan. Uruban, setia, penyayang, tidak ada watak selingkuh kepada nam yang lainnya. Atroban, usia sebaya, muda belia. Ayat yang lain datang dari surat yang lain pula yang menyinggung tentang bidadari, datang dalam surat Ar-Rahman. Kata Allah Subhanahu wa taala, fihinna khairatun hisan. Fihinna, hinna isyarat kepada surga-surga, di dalam surga-surga terdapat khairatun hisan, jamak mu'annas salim, kebaikan. Yang diinginkan adalah wanita-wanita yang baik, hisan, indah, elok. Mungkin bahasa atau istilah kita kurang tepat dalam mengungkapkan bahasa Al-Quran demikian. Khair tambah lagi hisan, hasan. Khair baik, hasan lebih baik. Jadi sifat bidadari pada 3-6 ayat yang ketiga di sini dari surat Ar-Rahman adalah mereka adalah khairat, kebaikan. Bidadari adalah kebaikan. Hisan, bidadari adalah indah, elok. Kemudian ayat yang keempat yang datang juga dari Al-Quranul Karim yang mensifati tentang bidadari datang dari surat Al-Baqarah. Ayat yang ke-25 kata Allah Subhanahu wa taala, walahum fiha azwajun mutahharatun wa hum fiha khalidun. Walahum fiha azwajun, walahum, bagi mereka yakni penduduk surga, di dalamnya bagi mereka apa? Azwajun mutahharah, istri-istri yang suci, bersih, suci luar dalam, baik itu secara hissi ataupun maknawi. Bersih dari sisi nam fisik, terbebas dari kotoran dari badannya, jasadnya, fisiknya. Bersih juga secara batiniah, nam hatinya dan seterusnya, suci. Nah, ini di antara sifat yang datang tentang bidadari dalam Al-Quranul Karim. Mereka adalah mutahhar. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, setelah itu kita akan mengkaji fakroh per fakroh atau poin per poin yang merupakan sifat-sifat bidadari dari ayat yang telah kita baca. Datang dari surat Ar-Rahman, sifatnya bagi bidadari adalah kata Allah Subhanahu wa taala, fihinna qasiratut turf. Fihinna qasiratut turf, di dalamnya yakni di dalam surga terdapat wanita-wanita yang qasiratut turf, pendek pandangan mata mereka. Ungkapan tentang bahwasanya mereka tidak melirik kecuali kepada suami mereka saja. Nah, pandangan mata mereka, mereka tidak lihat kepada laki-laki yang lain selain suami mereka. Ini gambaran tentang wanita yang pemalu, gambaran tentang wanita yang setia, gambaran tentang wanita yang baik hati, tidak mengharap pasangan hidup yang lainnya selain suami mereka. Masih pada surat yang sama, yakni surat Ar-Rahman dengan ayat yang berbeda, masih mengingat tentang sifat-sifat bagi bidadari. Kata Allah Subhanahu wa taala, hurum maqsuratun fil khiyam. Bidadari maqsuratun, isim maf'ul, yang dipingit, yang dipelihara, yang dijaga, tidak keluar sembarangan. Fil khiyam, di dalam khaymah. Telah terdahulu tentang tempat tinggal atau hunian di dalam surga, di antara empat yang telah kita kaji, di antaranya adalah khaymah. Jadi wanita ini hanya di khaymah tempatnya, tempat tinggalnya, rumah huniannya. Tabarakallahu fikum jami'an, ini ayat-ayat yang akan kita melangkah darinya untuk mengkaji lebih mendalam tentang sifat-sifat bidadari. Meskipun di sana ada ayat-ayat yang lain belum sempat kita sebutkan, namun masuk dari ayat tersebut pada 5 dari sifat ayat yang ada di depan kita ini, yang memiliki keterkaitan, makanya kita tidak sebutkan secara keseluruhan, hanya saja akan masuk pada bagian-bagian daripada ayat yang ini. Kita akan mulai mengkaji tentang bidadari secara terperinci yang diambil dari ayat-ayat yang telah kita syaratkan di depan. Diambil pertama kali dari ayat yang pertama telah kita baca, surat Al-Waqi'ah. Wahurun ain. Nah, pertama-tama tentang istilah hur dan ain secara bahasa. Hur adalah jamak dari haura. Secara bahasa artinya adalah yang terdapat pada matanya warna hitam yang sangat hitam, indah dan elok. Jadi seakan-akan dia pakai celak. Nah, pada bagian matanya yang hitam, hitam sekali. Pada yang putih, putih sekali. Artinya menggambarkan tentang mata yang baik, bagus, jernih, indah. Kemudian lafaz ain dengan kasrah ain, bukan ain, ain mata, in. Meskipun memiliki keterkaitan, in istilah dalam bahasa Arab yang artinya adalah nam eloknya mata dari sisi besar bulatannya, bulatan matanya besar. Dan besar bulatan pada matna, besar bulatan mata pada wanita gambaran tentang indahnya matanya. Pada sebagian ilustrasi atau karikatur tentang barakallahu fikum jami'an gambaran, meskipun hal tersebut kita tidak boleh, namun kita hanya jadikan sebagai gambaran dekat. Ada permainan anak-anak wanita namanya nam boneka Barbie, sengaja mereka buat matanya besar, menunjukkan tentang keelokan, kecantikan, keindahan wanita terletak pada matanya, apalagi besar. Dan ini sekilas tentang makna hurun ain. Hurun artinya mata yang enam, warna hitamnya hitam sekali, putihnya putih sekali, tentang jernihnya, baiknya, eloknya. Kemudian makna in adalah lingkaran matanya besar, dan itu gambaran tentang indahnya mata pada enam sosok wanita. Artinya barakallahu fikum jamin, kalau seandainya di sana ada istilah yang lebih bagus untuk diungkapkan tentang bidadari, wa inna bidadari punya sifat yang lainnya. Nah, akan datang nanti juga tentang kulitnya, akan datang juga tentang postur tubuhnya, akan datang tentang bagian tubuhnya yang lainnya. Namun kenapa diungkapkan dengan ini? Karena inilah yang paling pertama terlihat. Nah, dari kecantikan seseorang, terkhususnya pada wanita, matanya. Nah, belum berpindah kepada yang lainnya. Yang berikutnya datang dari ayat juga, barakallahu fikum jamin, ayatnya sama. Kata Allah Subhanahu wa taala, ka amsalil lu'lu'il maknun. Bidadari ibaratnya adalah mutiara yang terpendam. Ada dua kata di sini. Kita akan singgung pertama tentang mutiara, kemudian yang terpendam. Arti dari kata mutiara, sama-sama kita ketahui bahwa mutiara adalah enam bagian daripada logam mulia yang ada. Mutiara. Jadi gambaran tentang mutiara bagi sosok bidadari adalah pertama dilihat dari sisi nilai dan harganya. Mutiara bukan murah, mutiara mahal. Ini sesuatu yang berharga. Kemudian dari sisi indahnya dilihat jernih, putih, nah memukau, mengkilat. Gambaran tentang indahnya, eloknya. Kemudian ketika ada pada diri seseorang, artinya seseorang ketika memiliki mutiara, orang tersebut dikategorikan orang nam yang hartawan. Karena belum tentu bisa dimiliki oleh setiap orang. Hanya orang yang berduit saja yang bisa memiliki sesuatu tersebut. Tambahkan lagi diikat dengan Allah Subhanahu wa taala, maknun, terpendam. Nah, sama-sama kita ketahui bahwasanya mutiara bagian daripada enam logam mulia yang bisa didapati di nanti di setiap tempat ada. Perlu untuk menyelam ke dasar lautan yang itu bisa jadi adalah risiko nyawa. Artinya sulit untuk mencari sesuatu tersebut membuat dia bernilai langka dan berharga, tersembunyi. Oleh karena itu mahal harganya. Nah, besar nilainya. Lu'lu'ul maknun. Arti barang siapa yang memiliki mutiara, apalagi yang terpendam, barakallahu fikum jami'an, orang tersebut orang yang istimewa. Terkadang kalau kita mencari harga mutiara, apalagi mutiara yang enam, yang paling mahal harganya warna hitam dan hijau, didapat. Bahkan per satu butirnya bisa sampai puluhan juta atau ratusan juta per satu enam butirnya. Apalagi dibuat dalam bentuk misalnya kalung atau gelang, enam untian mutiara, karena bisa bernilai miliaran. Jadi barakallahu fikum jami'an, bidadari diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ibaratnya seperti mutiara yang terpendam, mutiara elok dipandang mata, bernilai dan berharga. Kemudian terpendam ya saking langkahnya didapat, oleh karena itu tidak setiap orang bisa menggapai hal-hal semacam ini. Ayat yang pertama dari surat Al-Waqi'ah atau dua ayat secara berturut-turut. Kita gambarkan dulu tentang enam bidadari yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat tersebut adalah sesuatu yang elok dipandang mata, sesuatu yang memiliki enam harga jual yang tinggi serta sangat jarang untuk didapati. Ada satu ayat yang hampir sama dengan ayat yang barusan kita selesai darinya, datang dari surat Ar-Rahman yang gambaran juga dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya bidadari ibaratnya seperti enam logam mulia yang ada di permukaan bumi. Kata Allah Subhanahu wa taala, ka'annahunnal yaqut wal marjan. Ka'annahunnal yaqut wal marjan. Bidadari ibaratnya adalah permata yakut dan batu marjan. Nah, permata yakut dan batu marjan. Sebenarnya marjan hampir sama dengan lu'lu, dari suatu bahan yang sama, namun dibedakan antara istilahnya. Nah, lu'lu adalah barakallahu fikum jami'an, ada mutiara yang sudah jadi matang. Sedangkan marjan adalah manam, cikal bakal mutiara, namun dia masih kecil, semacam baru lahir, baru keluar. Nah, ini dari sisi istilahnya marjan dan lu'lu. Nah, marjan adalah lu'lu atau lu'lu adalah marjan. Namun lu'lu sendiri adalah mutiara yang sudah matang, siap dipanen dan berharga nilai, sedangkan marjan masih kecilnya, ibaratnya baru lahir. Sama yang kita sebutkan dari ayat yang sebelumnya, datang juga dari surat Ar-Rahman, gambaran dari Allah Subhanahu wa taala tentang bidadari, tentang eloknya dipandang mata. Nah, mahal nilai harga jualnya, demikian juga langka untuk didapati. Ikhwanil kiram, barakallahu fikum jami'an, kita berpindah kepada ayat yang setelahnya yang telah kita baca serta kita simak sama-sama terjemahannya. Datang dari surat Al-Waqi'ah juga, ayat yang ke-35, 36 dan 37. Pertama-tama tentang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara bidadari adalah inna ansya'nahunna insya'a. Nah, kami mengadakannya, kami menciptakannya memang sengaja di dalam surga. Ini untuk membedakan bahwasanya beda antara wanita dunia yang nanti akan masuk ke dalam surga dari kalangan wanita salihah dan wanita yang sengaja Allah ciptakan bagi penduduk surga. Nah, memang di surga Allah ciptakan, memang diperuntukkan untuk penduduk surga. Sedangkan wanita soleha dari kalangan Bani Adam, dari enam dunia kemudian Allah masukkan ke dalam surga. Jadi sini letak perbedaannya antara wanita Bani Adam atau enam wanita Banati Adam dan wanita di dalam surga. Inna ansya'nahunna insya'a. Jadi sengaja Allah Subhanahu wa taala ciptakan bidadari khusus untuk surga dan penghuni surga. Sifat yang disebutkan di antaranya adalah faja'alnahunna abakara, kami jadikan mereka perawan. Nah, abkar, perhatikan datang dengan lafaz jamaah menunjukkan bahwasanya seluruh bidadari yang ada di dalam surga, nah, datang dengan lafaznya jamaknya seluruhnya perawan tanpa terkecuali. Dan makna dari perawan sama-sama ketahui bahwasanya na'am, seseorang atau seorang wanita yang belum pernah memiliki suami sebelumnya, belum pernah disentuh oleh laki-laki siapapun. Makanya datang dalam ayat yang hampir sama dengan ayat ini, kata Allah Subhanahu wa taala, lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Pada dua tempat di dalam surat Ar-Rahman. Lam yatmithunna, belum pernah mereka tersentuh oleh insun qablahum wala jan, baik itu manusia ataupun jin. Jadi gambaran tentang kesucian, kemurnian, keperawanan bidadari di dalam surga belum pernah tersentuh oleh siapapun. Kemudian tingginya 6 nilai makna dari ucapan Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak mengatakan bahwasanya lam yang sashun, belum pernah tersentuh, tapi dengan lafaz Thomas. Thomas sendiri secara bahasa artinya adalah na'am, darah haid, mohon maaf, atau artinya adalah darah perawan. Mereka belum jebol oleh siapapun dari kalangan jin dan juga manusia. Nah, lam yatmithun, ini lafaz dari Allah Subhanahu wa taala yang menggambarkan tentang asli keperawanan dari na'am bidadari. Ikhwanil kiram barakallahu fikum jami'an. Datang dari tafsir Al-Qurtubi menerangkan sedikit tentang makna dari ayat yang barusan kita baca tadi dari na'am surat surat yang kedua, jadi masih dari surat Al-Waqi'ah. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala menerangkan tentang maknanya, kullama atahunna azwajuhunna wajaduhunna abkaran, kerap kali suami-suami mereka mendatangi mereka, yakni laki-laki dia, nah, suami mereka setiap kali terulang hubungan, setiap kali pula mereka mendapati selalu dalam keadaan perawan. Ketika mendengar ayat tersebut, masih ucapan Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, ketika Aisyah radhiyallahu anha mendengar ucapan tersebut bahwasanya setiap kali didekati oleh suaminya, setiap kali didatangi oleh suaminya, setiap kali dihubung, nah, berhubungan dengan suaminya selalu mendapati perawan. Esok terulang lagi, perawan lagi. Aisyah radhiyallahu anha setelah mendengar ayat tersebut, kata dia, wa waja'ah, kalau begitu sakit wahai Rasulullah. Pada gambaran dari Aisyah, nah, ketika suara wanita pertama kali hubungan dalam keadaan perawan, nah, yang mereka rasakan adalah sakit. Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Aisyah sebagai bentuk jawaban dari beliau, laisa hunaka waja'un, nah, di sana tidak ada rasa sakit. Tidak ada rasa sakit. Jadi Aisyah radhiyallahu anha dengan gambaran di kehidupan dunia, ketika pertama kali berhubungan mungkin dengan hubungan suami istri, mereka akan merasakan kesakitan. Namun Rasulullah SAW menggambarkan bahwasanya hubungan suami istri di kehidupan akhirat, khususnya dari ayat yang telah kita isyaratkan, tidak ada rasa sakit padanya. Kalau begitu apa? Murni kenikmatan. Ikhwanul kiram barakallahu fikum jami'an, selain ini merupakan gambaran tentang wanita di dalam surga, datang juga dari hadis yang akan kita baca bahwasanya ini adalah anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika seorang pria ingin menikahi wanita idaman dia, carilah dengan status yang perawan. Datang hadis dari Jabir radhiyallahu anhu riwayat Imam Ibnu Majah dan dihasankan atau disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Hadis Jabir riwayat Imam Ibnu Majah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita sebutkan karena memiliki keterkaitan. Selain ini anjuran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu juga adalah kenikmatan yang Allah peruntukkan kepada penghuni surga. Kata beliau, "Alaikum bil abkar fa innahunna antaku arhaman wa a'dabu afwahan wa aqallu khabban wa arda bil yasir." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kalian menikahi gadis perawan karena sesungguhnya mereka adalah lebih bersih rahim. Rahim bersih, nanti akan datang penjelasan dari ulama tentang makna bersih rahim mereka. Lebih lezat mulut mereka, lebih sedikit beban mereka, serta ridho dengan perkara yang sedikit atau kecil. Nah, ini ucapan dari Nabi SAW sebagai bentuk motivasi bagi para pria ketika ingin mencari 6 calon istri idamannya, calon wanita idamannya, hendaknya dari kalangan yang perawan. Para ulama mentafsirkan dari atau mensyarah tentang ucapan Nabi SAW yang datang dalam bentuk singkat namun padat maknanya. Pertama dengan lafaz antaku arhaman, ya bersih, suci, rahim. Ya artinya adalah subur, banyak anak. Dikarenakan rahim mereka belum pernah tersentuh oleh siraman air manapun. Oleh karena itu masih bersih, masih kuat. Masih nam, ibaratnya seperti tanah, masih subur dan semisalnya. Dengan lafaz adabu afwahan, kita artikan secara bebas tadi, artinya adalah baik mulutnya. Ini ungkapan tentang ketika ada dua hal. Pertama di sini, pertama kelezatan yang sempurna ketika berciuman, yang kemudian yang kedua adalah tentang ucapannya yang tidak akan terkeluar dan tidak akan keluar dari mulutnya kecuali perkataan-perkataan yang diridhoi oleh suaminya. Tidak ada umpatan, tidak ada celaan, nah, tidak ada hardikan. Tentang baik mulutnya adalah ucapan yang keluar dari mulutnya tersebut adalah ucapan-ucapan yang baik yang akan membuat ridho suaminya. Makna yang kedua adalah aqallu khabban, paling sedikit tipu daya dan makar. Jadi berbeda dengan selain gadis perawan, mungkin dia pernah, artinya dengan status selain perawan, artinya janda, pernah memiliki hubungan dengan lelaki yang lain. Artinya dia punya perbandingan antara suami yang pertama dengan suami yang kedua. Akhirnya dia punya trik-trik untuk mencari atau memenangkan atau pendapat dia. Dia pun melakukan hal-hal yang disebutkan di sini seperti makar ataupun tipu daya dan seterusnya. Di antara sifat-sifat yang Nabi SAW mensifati tentang gadis perawan, dan itu ada pada 6 gadis perawan di dalam tabarakallahu fikum jami'an, di dalam 6 bidadari di dalam surga. Ayat yang berkaitan juga dengan surat Al-Waqi'ah tadi, kita tidak sebutkan dalam usul karena ini berkaitan di sini. Datang dalam surat An-Naba, kata Allah Subhanahu wa taala, di antara kenikmatan di dalam surga, wa kawaiba atraba innal muttaqina mafaza hadaiq wa anaba, yang Allah peruntukkan kepada orang-orang bertakwa ada hadaiq, ada taman-taman, wa anaba kebun nam, kebun anggur, wa kawaiba atraba, kawaib. Datang tafsir tentang makna kawaib adalah 6 gadis-gadis belia yang baru dewasa, baru masuk jenjang kedewasaan. Jadi ini gambaran tentang bidadari di dalam surga adalah kawaib yang baru beranjak dewasa, baru 6 keluar dari masa kekanak-kanakan ke masa keremajaan dia atau kedewasaan dia. Datang dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mentafsirkan tentang kawaib. Kawaib adalah jamak dari kaib, kaibun. Nah, jamak dari kawaib. Yang artinya adalah bahwa mohon maaf, ini ucapan dari Ibnu Abbas yang kami nukil dari Imam Nam Tafsir Ibnu Katsir. Yang artinya adalah 6 payudara mereka masih kencang dan belum kendor. Makna dari kawaib. Kawaiba atraba, jamak dari kaibun. Dan sebelumnya barakallahu fikum jami'an, mungkin sedikit vulgar, hanya saja apa yang kita sebutkan di sini adalah berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Apa yang kita baca adalah isinya Al-Qur'an, apa yang kita nukil adalah isinya hadis, apa yang kita sebutkan dari tafsir adalah dari kalangan para ulama yang kita ambil dari ulama tafsir seperti Ibnu Abbas. Ya, mohon maaf, jangan dipahami bahwasanya inilah kajian yang vulgar, hanya saja ini tentang deskripsi akan surga, dan di antara isi dari kenikmatan surga adalah bidadari. Barakallahu fikum jami'an. 6 masih ada berkaitan dengan sifat-sifat yang lain tentang surga, hanya saja 6 waktu telah lewat. Insyaallah kita akan lanjut tentang deskripsi bidadari yang lainnya pada lain kesempatan. Barakallahu fikum jami'an. Nah, mungkin cukup sampai di sini, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. tergantung dari yang sedikit.